Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih di bab yang ke-8, babu maja'a firruqa wa tama'im. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, bab tentang ruqyah dan tamimah. Kita akan memasuki insyaAllah dalil yang ke-3. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, wa an Abdillah ibn Ukaim radhiyallahu anhu marfu'an, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Ukaim yang lebih dikenal dengan kunyah beliau Abu Ma'bad Al-Juhani Al-Kufi. Semoga Allah meridhai beliau. Secara marfu itu artinya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa bergantung kepada sesuatu, maka akan dibiarkan kepadanya. Barang siapa bergantung kepada sesuatu, maka akan dibiarkan kepadanya. Maksudnya, barang siapa bergantung kepada selain Allah, maka Allah biarkan dia, Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menolongnya. Dan tentu dia tidak mungkin berhasil kalau tidak ditolong oleh Allah azza wa jalla. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidhi. Ada riwayat kisah tentang hadis ini. Sahabat Abdullah bin Ukaim radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini ketika beliau sedang sakit. Lalu datang orang menjenguk. Di antara mereka ada yang memberi saran kepada beliau, coba gantungkan sesuatu pada dirimu, semacam jimat untuk mempercepat kesembuhan. Maka beliau pun menyampaikan hadis ini. Bahwa menggantungkan sesuatu, dijadikan sebagai jimat, hati bergantung kepadanya, itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini, orang yang melakukannya tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, dari kisah ini kita bisa memetik pelajaran ilmu seseorang terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menyelamatkan dia dari kesesatan. Sebagaimana juga hadis sebelum ini telah kita bahas, seorang sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyelamatkan istrinya, menyelamatkan keluarganya dari kesyirikan karena ilmu yang beliau miliki. Hadis sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ruqyata illa afwan innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Juga diriwayatkan Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jampi-jampi, tamimah atau jimat, dan tiwalah pelet adalah syirik. Ketika itu istrinya belum paham bahwa jampi-jampi dan jimat itu adalah syirik. Bahkan istrinya sempat bertanya, kenapa dikatakan syirik? Padahal dulu kalau aku sakit mata, datang kepada dukun Yahudi, ditiup, dibaca-baca, ditiup, sembuh. Ditiup di jimatnya. Maka dengan ilmu yang beliau pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyelamatkan istrinya dari perbuatan dosa terbesar, yaitu kesyirikan. Demikianlah jemaah sekalian, ilmu itu menyelamatkan kita dari kesesatan dan membimbing kita kepada jalan kebaikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Karena dengan ilmu ini kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dengan ilmu ini kita selamat dari kesesatan. Dengan ilmu ini kita terbimbing kepada jalan kebaikan. Oleh karena itu, jalan ke surga menjadi semakin mudah. Semoga kita semuanya insyaAllah termasuk orang-orang yang Allah mudahkan masuk surga. Kemudian pelajaran berikutnya, pelajaran terpenting dari hadis ini adalah larangan bergantung kepada selain Allah. Tercakup di situ larangan menggunakan jimat. Larangan bergantung kepada selain Allah tercakup di sini adalah larangan menggunakan jimat-jimat atau benda apapun yang diyakini bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat, lalu hati kita bergantung kepadanya, maka ini semuanya terlarang. Bahkan larangannya bersifat umum, bukan hanya bergantung kepada jimat-jimat atau benda-benda, bahkan bergantung kepada sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat, itu pun tidak boleh kalau hati kita bergantung kepadanya. Contohnya berobat ke dokter, itu hal yang mubah, tapi tidak boleh hati kita bergantung kepadanya, bergantung kepada obat atau bergantung kepada dokter. Kita pergi bekerja untuk mendapatkan rezeki, itu adalah sebab yang mubah. Sebab yang mubah untuk meraih rezeki yang halal. Tapi tidak boleh hati kita bergantung kepadanya. Tidak boleh hati kita bergantung kepada pekerjaan kita, perusahaan kita, bos kita, atau kemahiran kita dalam bekerja, atau kemampuan manajerial kita, atau pemasaran kita, ilmu bisnis kita, enggak boleh. Tidak boleh sedikit pun kita bergantung kepada selain Allah. Hadis ini melarang hal tersebut. Terlebih lagi jemaah sekalian, ketika kita ditimpa kesusahan, sangat bodoh kita kalau kita bergantung kepada selain Allah. Allah tidak akan menolong kita jadinya. Dan di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asabahu faqatun, man asabathu faqatun, fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu." Barang siapa ditimpa kesusahan, lalu dia mengadukan kepada manusia kesusahan itu, dia harapkan, dia bergantung hati kepada manusia, maka tidak akan teratasi kesusahannya tersebut. Wa man anzalaha billah yushikullahu lahu birizqin ajilin au ajilin. Akan tetapi barang siapa yang mengadukan kesusahannya kepada Allah, bergantung kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, maka tidak lama Allah akan memberikan rizki kepadanya, baik rizki di dunia maupun rizki akhirat. Jadi jemaah sekalian, ini adalah janji Allah melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan peringatan dari Allah agar kita tidak bergantung kepada selainnya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita larangan bergantung kepada selain Allah dan bahayanya. Apa bahayanya? Allah berlepas diri dari kita. Allah tidak akan menolong kita kalau kita bergantung kepada selain Allah. Menunjukkan itu adalah dosa besar yang sangat Allah murka. Bahkan bukan hanya dosa besar, tapi dosa syirik. Dosa syirik. Hanya saja dia bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Contohnya, ketika seseorang bergantung kepada jimat, bergantung kepada benda-benda, apakah itu gelang, cincin, kalung, apapun itu. Kalau dia meyakini benda-benda itu bermanfaat dengan sendirinya, bukan Allah yang menolong dia, maka itu adalah syirik besar. Tapi kalau dia meyakini benda-benda itu hanya sebab dan Allah yang memberikan pertolongan, maka itu adalah syirik kecil. Ini tentang bergantung kepada sebab yang tidak syar'i, tidak pula bisa dibuktikan secara kauni, seperti jimat-jimat. Bagaimana dengan sebab-sebab yang bisa dibuktikan secara syar'i? Contohnya, obat-obatan yang disebut dalam Al-Quran. Atau bisa dibuktikan secara qadari, secara kauni. Obat-obat dokter modern misalkan. Maka, bergantung kepada sebab-sebab itu pun adalah syirik. Tetapi syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena kita masih meyakini Allah yang menyembuhkan kita. Allah yang menakdirkan kesehatan. Tapi kalau kita sudah tidak yakin lagi Allah yang menyembuhkan kita, maka itu bukan lagi syirik kecil, melainkan syirik besar. Jadi jemaah sekalian, inilah sebabnya mengapa Allah murka terhadap orang yang bergantung kepada selain Allah. Karena itu adalah termasuk dosa syirik. Itu syirik dalam uluhiyah. Bergantung kepada selain Allah. Karena bergantung kepada selain, bergantung hati itu adalah ibadah. Yang disebut dengan tawakal. Yang disebut dengan tawakal. Belum lagi syirik dalam rububiyah. Yaitu meyakini ada selain Allah yang bisa memberi manfaat atau melindungi dari segala mara bahaya. Jadi dua macam syirik di situ. Syirik uluhiyah, bergantung kepada selain Allah. Syirik rububiyah, meyakini selain Allah ada yang bisa memberi perlindungan kepada kita, kemanfaatan kepada kita, dan lain-lain. Iya. Kemudian pelajaran berikutnya, hadis ini juga menjelaskan kebalikannya, yaitu wajib bergantung hanya kepada Allah, dan Allah pasti menolong orang yang bergantung kepadanya. Jadi ini adalah kebalikan dari apa yang disampaikan dalam hadis ini. Apabila hadis ini melarang kita bergantung kepada selain Allah dan menjelaskan bahaya besarnya, maka kalau begitu hadis ini mengandung pelajaran sebaliknya. Wajib kita bergantung hanya kepada Allah dalam setiap urusan kita. Dan Allah pasti memberikan pertolongan kepada orang yang bergantung kepadanya. Sebagaimana janji Allah dalam banyak ayat. Di antaranya di surat At-Talaq ayat ketiga. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal hanya kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Ayat ini maknanya adalah janji. Kepastian yang Allah berikan. Barang siapa yang bergantung hatinya hanya kepada Allah, maka Allah pasti menolongnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, Doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api, hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah sebagai penolong. Wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baiknya tempat aku bertawakal. Itu pula yang dibaca oleh Nabi SAW dan para sahabat ketika pasukan gabungan orang-orang musyrik menyerang kota Madinah. Maka mereka membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka dengan sebab itu Allah memberikan pertolongan kepada mereka karena tawakal mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi ini kepastian yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ketika dia bergantung hanya kepada Allah, Allah pasti menolongnya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita, bergantung hati kepada Allah adalah ibadah. Dan dengan sebab ibadah, Allah menolong kita. Dengan sebab kita mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan ibadah-ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah, Allah memberikan pertolongan kepada kita. Ya, makanya ingat selalu hadis tentang wali Allah. Wali Allah artinya orang yang Allah cintai. Allah menegaskan dalam hadis qudsi riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa memusuhi waliku, orang yang aku cintai, maka aku umumkan perang terhadapnya, terhadap orang yang memusuhinya. Iya. Kemudian perhatikan dalam hadis ini Allah menyebutkan dua tingkatan wali Allah. Dua tingkatan wali Allah. Kata Allah, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu 'alaihi." Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan atasnya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku pun semakin mencintainya. Kata para ulama, dalam hadis qudsi ini Allah menjelaskan kepada kita dua tingkatan orang yang Allah cintai yang akan selalu Allah bela dia dari semua yang memusuhinya. Allah akan selalu tolong dia. Tingkatan yang pertama, yang mengamalkan wajib dan sunnah, mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib dan sunnah. Tingkatan yang kedua, yang lebih rendah adalah yang wajib-wajib saja. Ini namanya wali Allah. Kalau wajib pun sudah tidak dia lakukan, dia bukan wali Allah. Wali Allah itu minimal yang wajib dia lakukan. Kalau dia tambah dengan sunnah, tingkatannya lebih tinggi. Jadi jemaah sekalian, mengapa orang yang bergantung kepada Allah akan dibela oleh Allah, ditolong oleh Allah? Karena bergantungnya hati kepada Allah adalah ibadah yang sangat agung, yang disebut dengan tawakal. Bagaimana merealisasikan tawakal? Yang pertama adalah kita benar-benar bergantung hati kepada Allah, memasrahkan urusan-urusan kita kepada Allah. Apakah dalam meraih manfaat atau menolak mudarat, baik urusan dunia maupun urusan akhirat? Ini yang pertama. Bergantung hatinya kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan memasrahkan segala urusan kita hanya kepada Allah. Apakah untuk meraih manfaat atau menolak mudarat, baik urusan dunia maupun urusan akhirat? Urusan akhirat lebih penting. Jangan kita bergantung kepada Allah hanya urusan perut kita saja, atau keselamatan kita dari penyakit-penyakit. Tapi bergantunglah kepada Allah dari kesesatan, dari godaan setan, dari syahwat, dari syubhat. dan dari azab, azab dunia maupun azab akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, keyakinan yang kuat bahwa hanya Allah yang maha mampu menolong kita. Hanya Allah yang memberi manfaat ataupun menghilangkan mudarat. Kalau kita bergantung kepada Allah tapi hati kita masih yakin kepada selain Allah, maka itu belum menjadi tawakal. Ini yang kedua, yakin. Hanya Allah yang maha mampu menolong kita, yang bisa memberi manfaat dan menghilangkan segala mudarat. Kemudian yang ketiga, yakin juga Allah akan menolong kita. Dan ini namanya prasangka baik. Karena itu sudah janji Allah. Allah sudah berjanji, barang siapa yang bertawakal, Allah pasti tolong. Kenapa kita ragu? Yakin. Makanya, kalau kita tidak yakin, mungkin kita dihadapkan pada ujian. Dapat pekerjaan yang haram. Padahal Allah sudah janji, kalau kita bergantung kepada Allah, Allah tolong. Tapi kita kurang yakin, ragu-ragu mau tinggalkan pekerjaannya. Maka sulit kita merealisasikan tawakal. Dan jemaah sekalian, kaitan tawakal dengan rezeki itu besar sekali. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taqdu khimasan wa ta'udu bitanan." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah berikan rezeki kepada seekor burung kecil. Burung itu pergi pagi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Hadis ini menunjukkan kaitan rezeki, kaitan tawakal dengan rezeki itu sangat besar. Jadi, prasangka baik kepada Allah, yakin Allah akan menolong kita. Kemudian yang keempat, tawakal itu juga harus dengan usaha. Dalilnya hadis ini yang barusan kita baca. Nabi SAW memperumpamakan orang tawakal dengan burung kecil. Burung itu, dia tetap usaha. Walaupun usahanya tidak berarti. Hanya keliling-keliling terbang-terbang begitu saja. Dia enggak melamar pekerjaan, enggak sekolah, tapi tetap dia usaha. Walaupun usahanya kecil, tapi tawakalnya besar, maka dengan sebab itu Allah berikan rezeki yang melimpah. Walaupun usahanya enggak banyak sebenarnya, tapi tetap dia harus usaha. Enggak bisa jemaah sekalian tanpa usaha. Orang yang tidak mau berusaha dengan dalih tawakal, sama saja dia mencela syariat secara tidak langsung. Kenapa? Syariat menyuruh berusaha. Kalau dia enggak mau usaha, berarti dia mencela syariat. Tapi sebaliknya, orang yang bergantung pada usahanya, dia syirik. Jadi dua-duanya tidak boleh. Bergantung kepada Allah tanpa usaha, itu dilarang dalam syariat. Berusaha, lalu bergantung kepada usaha, tidak bergantung kepada Allah, lebih terlarang lagi karena itu syirik. Dan juga, tentu usaha di sini adalah usaha yang halal. Barang siapa usahanya adalah yang haram, itu berarti dia tidak tawakal. Bagaimana bisa dia tawakal dengan usaha yang haram? Iya. Maka jemaah sekalian, inilah untuk merealisasikan tawakal. Baik. Jadi empat perkara untuk merealisasikan tawakal. Kalau kita sempurnakan dengan doa, tentu lebih dahsyat lagi tawakal kita. Iya. Hadis ini juga secara umum memberi pelajaran kepada kita bahaya perbuatan dosa syirik. Bahaya perbuatan dosa syirik. Dan juga dalam hadis ini ada pelajaran, al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan. dia bergantung kepada Allah, Allah berikan pertolongan. Dia bergantung kepada selain Allah, Allah biarkan dia. Sesuai jenis perbuatannya. Hadis ini juga menunjukkan, amalan kita baik ataupun buruk, hasilnya kembali kepada kita. Allah tidak butuh kepada amalan kita. Kita berbuat baik, tidak menguntungkan Allah sedikit pun, karena Allah sudah maha kaya. Enggak butuh dengan keuntungan dari kita. Kita berbuat buruk, tidak memudaratkan Allah sedikit pun, tapi hanya memudaratkan kita. Kita masuk dalil yang berikutnya. Qala rahimahullah, warawal imamu Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud. An Ruwayfi radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Ruwayfi. Nama lengkapnya Ruwayfi bin Thabit bin As-Sakan Al-Ansari, dari kalangan Ansar. Beliau pernah menjadi gubernur di daerah yang namanya Barqah dan Tarablus. Beliau juga yang berjasa besar menaklukkan Afrika. Menaklukkan Afrika pada tahun 47 Hijriah. Dan beliau meninggal di Barqah tahun 56 Hijriah. Semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ruwayfi, wahai Ruwayfi, la'allal hayata satatulu bika, sesungguhnya hidupmu akan lama. Maksudnya lama sepeninggalku. Fa'akhbirin nasa, maka kabarkan kepada manusia, anna man aqada lihyatahu, bahwasannya barang siapa yang mengikat jenggotnya, au taqallada wataran, atau menggunakan tali busur panah, maksudnya dijadikan jimat, karena itu kebiasaan musyrikin jahiliyah, au istanja biraji'id dabbatin, atau dia beristinja dengan kotoran hewan, au azmin, atau beristinja dengan tulang, fa inna muhammadan bari'um minhu, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Inilah jemaah sekalian dalil yang keempat di dalam bab ini. Dalam hadis ini ada banyak sekali pelajaran yang sangat penting. Pelajaran yang pertama, dalam hadis ini ada tanda kenabian. Ada tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bukti bahwa beliau itu benar-benar seorang nabi. Apa buktinya? Beliau seorang nabi? Ada yang tahu buktinya? Gimana? Coba yang jawab angkat tangan. Saya enggak ada hadiah nih. Hadiahnya Masya Allah, Ruwayfi panjang umur. Iya. Jadi itu kan perkara gaib. Hidupmu akan lama, itu perkara gaib, masa depan. Dan Allah telah menegaskan di surat Al-Jin, alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang maha tahu perkara gaib. Allah tidak tampakkan perkara gaib tersebut kepada seorang pun, kecuali kepada rasul yang Allah ridhai. Menunjukkan beliau seorang rasul, diberitahukan perkara gaib. Dan tidak ada di dunia ini yang diberikan tahukan perkara gaib kecuali para nabi dan rasul. Jadi kalau ada orang yang mengaku sok tahu perkara gaib, ngaku-ngaku tahu ilmu gaib, maka dia adalah pendusta besar. Dia adalah dajjal. Walaupun dia dipanggil kiai, dianggap wali, dia adalah pendusta besar, dajjal. Iya. Dajjal kecil maksudnya. Karena dajjal besar nanti turun di akhir zaman. Karena dajjal itu artinya pendusta besar. Ini tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini masih hidup sampai tahun berapa tadi? 56 Hijriah. Nabi SAW wafat tahun keberapa Hijriah? Ya? 10 atau 11 kan? Berarti sahabat ini masih hidup 45 atau 46 tahun setelah Nabi SAW wafat. Iya. Kemudian pelajaran berikutnya, hadis ini menunjukkan kepada kita sebaik-baik cara kita untuk mengisi waktu hidup kita adalah dengan menyampaikan ilmu. Tentu menuntut ilmu lebih dulu. Gak mungkin kita sampaikan ilmu tanpa menuntut ilmu. Inilah yang dikabarkan oleh Nabi SAW kepada Ruwaifi. Inilah yang diharapkan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya. Kalian akan hidup sepeninggalku. Hendaklah kalian ajarkan ilmu yang kalian terima dariku. Maka jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan sebaik-baik cara mengisi waktu hidup kita adalah menuntut ilmu dan mengajarkannya kembali. Inilah yang dilakukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadis ini juga terkandung pelajaran tentang keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mereka belajar dan mengajarkan ilmunya, mana bisa Islam ini sampai kepada kita hari ini. Oleh karena itu, termasuk manhaj ahlus sunnah wal jamaah adalah memuliakan para sahabat. Orang yang merendahkan satu orang sahabat, dia adalah ahlul bid'ah. Dia difonis oleh ulama sebagai ahlul bid'ah. Tidak ada satu pun ahlus sunnah yang merendahkan satu orang sahabat pun. Tidak ada. Kalau antum lihat, ada seorang tokoh merendahkan salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu padanya ada ciri-ciri ahlul bid'ah. Iya. Apalagi merendahkan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan. Ya, bahasa-bahasa gaul. Iya. Atau bahkan merendahkan seorang nabi. Ini lebih tinggi lagi. Para nabi dan rasul lebih tinggi kedudukannya. Maka pada orang tersebut yang tidak memiliki pemuliaan kepada para nabi dan rasul, begitu pula istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, pada dirinya ada ciri-ciri ahlul bid'ah. Bahkan termasuk manhaj ahlus sunnah adalah tidak membicarakan kejelekan para sahabat, walaupun ada kejelekannya. Tidak boleh kita bicarakan, tidak boleh kita sebar-sebarkan. Ya, kecuali sekedar menjelaskan manhaj yang lurus, walaupun sahabat itu bersalah ini dan itu, tetap dia enggak boleh dijelek-jelekkan. Kenapa jemaah sekalian? Mereka enggak boleh dijelek-jelekkan? Pertama, Nabi SAW sudah melarang. Yang kedua, kebaikan mereka seperti lautan. Dan Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Jadi andaikan mereka punya kesalahan dan dosa, pastilah sudah tenggelam di dalam lautan kebaikan mereka. Ya, bayangkan setiap orang belajar Islam, setiap orang mengamalkan satu ajaran Islam, pahala mengalir kepada para sahabat. Subhanallah, luar biasa jasa-jasa mereka. Jadi jemaah sekalian, inilah sebaik-baik cara mengisi hidup kita. Karena ini akan menjadi amalan yang akan terus mengalir. Ilmu yang kita ajarkan akan menjadi amalan yang akan terus mengalir. Maka manfaatkan hidup kita untuk menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Ya. Pelajaran berikutnya, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang empat perkara. Dan empat perkara ini adalah dosa besar. Buktinya apa? Di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang melakukannya, aku berlepas diri darinya. Subhanallah. Nabi berlepas diri dari pelakunya. Menunjukkan itu adalah dosa besar. Apa saja dosa itu? Ada empat. Yang pertama, mengikat jenggot. Mengikat jenggot. Iya. Itu baru mengikat. Apalagi menggunting. Memotong. Lebih parah lagi mencukur. Memotong saja enggak boleh, apalagi mencukur. Ya, Nabi SAW telah mengatakan, "A'ful liha wa ahfus syawarib." Biarkan jenggot Anda tumbuh dan potong kumis. Kumis yang dipotong. Bukan jenggot yang dipotong. Kumis. Itu pun potong diharuskan kalau sudah lewat bibir. Ya, ada khilaf ulama. Kalau belum lewat bibir, boleh enggak dipotong? Ya, itu ada khilaf. Jadi, ini pelajaran penting. Kalau mengikat jenggot saja dilarang, apalagi memotong jenggot, apalagi mencukurnya. Ya, dan orang yang mencukur jenggot, jamaah sekalian, dia juga termasuk menyerupai wanita. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, kalau wanita tumbuh jenggot, harus dia keluarkan. Gak boleh dia biarkan. Gak boleh. Kalau tumbuh. Ada kan wanita yang mungkin satu dua tumbuh. Ya. Tidak boleh. Dia harus biarkan. Dia harus hilangkan. Laki-laki sebaliknya harus dia biarkan. Ya. Nah, di sini ada pelajaran. Jenggot ini harus dimuliakan. Diikat-ikat pun enggak boleh. Dipermainkan itu namanya. Enggak boleh dipermainkan. Iya. Apalagi kalau kita main-mainkan nanti copot itu satu persatu. Iya. Terutama yang sudah niat berkorban. Nah, yang sudah niat berkorban, sudah masuk satu Zulhijjah, sampai hewannya disembelih, dia tidak boleh motong rambutnya atau mencopot rambutnya, rambut seluruh tubuh. Iya, kalau ini berlaku seluruh tubuh. Iya. Jadi jenggot itu harus dimuliakan, jangan dihinakan. Ada beberapa sebab mengapa orang-orang musyrik zaman jahiliyah itu mengikat jenggot. Jadi kenapa ada larangan ini? Karena ada kebiasaan di masyarakat. Karena ada kebiasaan di masyarakat, mereka mengikat jenggot. Makanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ada beberapa sebab disebutkan para ulama, ada yang menyombongkan diri. Ada yang menyombongkan diri dengan itu. Sebagai pertanda dia orang besar. Jadi dia dikenali dari jenggotnya diikat. Ini kebiasaan orang musyrik jahiliyah dahulu. Iya. Ada sebab yang lain, yaitu takut kena ain. Takut kena ain. Iya. Dan ini masuk dalam pembahasan kita. Jadi menganggap mengikat jenggot sebagai sebab terhindar dari ain. Padahal tidak ada dalilnya, tidak pula bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu bukan sebab syar'i, bukan pula sebab kauni. Iya. Ada pula yang melakukannya sekedar main-main saja, iseng-iseng saja, maka dilarang. Karena itu tidak memuliakan ciptaan Allah. Iya. Dan juga sebab yang lain, mengapa dilarang? Karena itu menyerupai perbuatan orang kafir zaman jahiliyah, maka tidak boleh kita lakukan. Iya. Ada pelawak itulah, ya. Jenggotnya diikat. Kasih tahu dia ini hadis ini. Ya. Siapa tahu antum kenal. Orang Depok bukan? Iya. Ya. Baik, ini larangan yang pertama dalam hadis ini. Larangan yang kedua, larangan menggunakan tali busur panah. Inilah pembahasan kita, yaitu tentang salah satu jimat orang musyrik jahiliyah. Tali busur panah, bekas busur panah itu mereka pakai sebagai jimat. Mereka anggap bisa melindungi dari mara bahaya. Mereka bergantung hati kepadanya. Dan ini adalah syirik, sebagaimana telah kita bahas. Jadi inilah sebab mengapa hadis ini disebutkan penulis dalam bab ini. Karena Nabi SAW berlepas diri dari orang yang menggunakan jimat. Dan hadis ini hanya contoh saja, yaitu tali busur panah. Tapi ini berlaku untuk semuanya, benda apapun itu. Nabi SAW berlepas diri dari orang yang bergantung kepada benda apapun atau menggunakan benda apapun sebagai jimat. Iya. Ini pelajaran yang bisa kita petik. Bahaya bergantung kepada selain Allah. Bahaya menggunakan jimat-jimat. Bahaya kita bergantung hati kepada jimat-jimat. Apa bahayanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Ya, kita harus khawatir. Kalau Nabi SAW berlepas diri dari kita, bagaimana bisa kita dibangkitkan bersama beliau, dibangkitkan bersama golongan beliau di hari kiamat kelak? Bagaimana bisa kita masuk surga bersama beliau sementara beliau telah berlepas diri dari kita? Bagaimana kita bisa minum di telaga beliau sallallahu alaihi wasallam dan berjumpa dengan beliau di situ kalau beliau sudah berlepas diri dari kita? Iya. Kemudian yang ketiga, larangan istinja dengan kotoran hewan. Dan yang keempat, larangan istinja dengan tulang hewan. Jadi kalau kita buang hajat, untuk membersihkan kotoran kita, janganlah gunakan kotoran hewan, walaupun dia sudah kering, jangan pula tulang hewan, walaupun dia sudah bersih, sudah kering, nggak boleh kita gunakan. Iya. Kenapa? Ada riwayat lain yang menjelaskan di Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, "La tastanjau birrauth walal idham, fa innahu zadu ikhwanikum minal jin." Jangan kalian beristinja dengan kotoran hewan, jangan pula dengan tulang hewan. Karena itu adalah bekal saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Jadi itu makanan mereka. Kata para ulama, maknanya hewan yang kita sembelih, hewan yang kita sembelih dengan menyebut nama Allah, hewan yang kita sembelih dengan menyebut nama Allah, maka tulang-tulangnya itu akan menjadi bekal para jin muslim. Dan kotorannya menjadi makanan menjadi makanan hewan dari kalangan jin tersebut. Jadi kotoran hewan kita itu akan menjadi makanan hewannya para jin muslim. Ya. Sedangkan tulang-tulangnya akan menjadi makanan mereka. Walaupun itu tidak bermakna tulang enggak boleh kita makan. Ya, enggak apa-apa kalau kita memakan sampai tulang-tulangnya. Ya. Yang penting kuat saja giginya. Dan juga dalam hadis lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ad-Darqutni, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha ayustanja bi azmin aw rawthin wa qala innahuma la yutahhirani. Nabi SAW melarang beristinja dengan tulang atau dengan kotoran. Beliau bersabda, itu tidak mensucikan. Itu tidak mensucikan. Iya. Yeah. Jadi beristinja itu dengan batu atau dengan apa saja yang bisa membersihkan. Ya, zaman kita sekarang ada yang lebih mantap, yaitu tisu. Tisu basah lebih bagus lagi. Ya. Dan istinja ini boleh, walaupun ada air. Yang penting tujuannya tercapai, yaitu najisnya hilang. Itu saja. Ya, tapi kalau pakai air, lebih sempurna, karena umumnya dengan air lebih bersih. Ya. Kita masuk dalil yang berikutnya. Wa an Sa'id bin Jubair qala. Dari Sa'id bin Jubair. Beliau adalah imam besar dari generasi tabi'in. Murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala, beliau berkata, "Man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli raqabatin." Barang siapa yang memutuskan jimat dari seseorang, maka dia seperti membebaskan seorang budak. Dia mendapat pahala seperti membebaskan seorang budak. Baik. Jemaah sekalian, ini sebuah athar dari seorang ulama besar dari generasi tabi'in. Menjelaskan kepada kita pahala besar kalau kita menghilangkan jimat dari seseorang. Pahalanya seperti membebaskan budak. Membebaskan budak itu besar sekali pahalanya. Makanya jemaah sekalian, perbudakan dalam Islam itu dianjurkan untuk dibebaskan budak-budak itu. Ya, budak-budak itu dianjurkan untuk dibebaskan karena pahalanya besar. Dan banyak sekali ibadah-ibadah kalau dilanggar ibadah itu, maka dendanya adalah membebaskan budak. Ya, seperti kalau ada orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ya, itu denda awalnya adalah dia membebaskan budak. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Beliau samakan antara menghilangkan jimat dengan membebaskan budak. Karena kalau kita menghilangkan jimat dari seseorang, sama saja kita lepaskan dia dari perbudakan setan terhadapnya. Berarti pahalanya lebih besar sebenarnya. Sebenarnya pahalanya lebih besar dari membebaskan budak. Karena perbudakan setan akan menjerumuskan dia ke neraka. Jadi kita membebaskan dia dari api neraka. Itu lebih besar pahalanya daripada membebaskan seorang budak dari tuannya di dunia ini. Iya. Jadi intinya yang beliau ingin sampaikan adalah besarnya pahala apabila kita bebaskan seseorang dari dosa syirik. Hadis ini juga menunjukkan teladan dari ulama salaf untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Dan juga melakukan nahi mungkar dengan tangan. Tapi tentu nahi mungkar itu memperhatikan maslahat dan mudarat. Kalau kita merubah kemungkaran, tapi memunculkan kemungkaran yang lebih besar, maka hukumnya tidak boleh. Hukumnya haram malah. Hukumnya haram. Kalau kita merubah kemungkaran, kemudian muncul kemaslahatan, kemungkarannya hilang, inilah yang disyariatkan. Kalau kita merubah kemungkaran, kemungkarannya berkurang, ini juga disyariatkan, walaupun tidak hilang sama sekali. Kalau kita merubah kemungkaran, lalu muncul kemungkaran yang semisal, di situ kata para ulama, kita boleh berijtihad. Jadi semuanya ada berapa? Empat tingkatan merubah kemungkaran. Yang pertama, muncul kemungkaran yang lebih besar, hukumnya haram. Yang kedua, kemungkarannya hilang, tidak ada muncul kemungkaran lain. Maka ini yang disyariatkan. Yang ketiga, kemungkarannya berkurang walaupun masih ada, ini juga disyariatkan. Yang keempat, kemungkarannya hilang, tapi muncul kemungkaran yang semisal. Maka kata para ulama, di situ kita boleh ijtihad. Kita rubah kemungkaran itu atau tidak. Iya. Jadi merubah kemungkaran di sini ada aturan-aturannya. Kita harus memperhatikan maslahat dan mudaratnya. Iya. Maksudnya kapan kita harus tahu kapan dirubah dengan tangan, kapan dengan lisan. Kalau dengan tangan mudaratnya lebih besar, maka dengan lisan. Ya, contohnya kalau kita ketemu orang di jalan lagi pakai jimat langsung kita copot. Apalagi lebih tua dari kita, ya mungkin dia marah. Ya. Maka ini mudarat besar kalau dia enggak terima dan kita juga enggak bisa jelaskan. Maka kalau begitu enggak cocok dengan tangan, tapi dengan lisan. Ya. Beda kalau yang make anak kita, bisa langsung kita copot. Ya. Namun yang terpenting bagi kita memetik pelajaran di sini bagaimana semangat para ulama dahulu untuk merubah kemungkaran. Rawahu Waqi'. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Waqi', yaitu Imam Waqi' Ibn Jarrah, salah seorang guru Imam Syafi'i yang masyhur, wafat tahun 197 Hijriah. Walahu an Ibrahim. Kita masuk asar yang terakhir. Juga diriwayatkan oleh Waqi' dari Ibrahim. Ibrahim di sini adalah juga imam besar dari generasi tabi'in. Ibrahim An-Nakhai, murid senior Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Salah seorang ulama besar dari generasi tabi'in, murid senior Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wafat tahun 96 Hijriah. Beliau berkata, "Kanu yakrahuna tama'ima kullaha minal Qur'an wa ghairil Qur'an." Mereka, yaitu maksud beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan murid-murid beliau, membenci semua jimat. Maksudnya tidak mengizinkan, melarang semua jimat. Baik jimat itu dari Al-Quran maupun dari selain Al-Quran. Inilah jemaah sekalian pendapat yang kuat di kalangan salaf. Jadi, sebagaimana pernah kita sampaikan juga, jimat itu ada dua macam. Jimat dari Al-Quran dan jimat dari selain Al-Quran. Apakah dia selain Al-Quran itu murni atau dicampur dengan Al-Quran? Maka jimat dari selain Al-Quran atau ada ayat Al-Quran tapi campuran lain banyak. Maka sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau jimat itu bukan dari Al-Quran, walaupun ada Al-Qurannya tapi tercampur dengan selain Al-Quran, seperti rajah-rajah, mantra-mantra tidak jelas, dijadikan sebagai jimat, sepakat seluruh ulama, hukumnya adalah haram, bahkan syirik. Nah, jimat dari Al-Quran, ini yang dinukil ada khilaf ulama, ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Kalau dia dari Al-Quran, Al-Quran murni ya, bukan dicampur-campur dengan mantra-mantra, tidak. Al-Quran murni, di situ ulama khilaf, beda pendapat. Maka penulis rahimahullah condong menguatkan pendapat jimat dari Al-Quran pun terlarang. Maka beliau nukil riwayat dari salaf, mereka tidak suka atau melarang semua bentuk jimat walaupun dari Al-Quran. Dan kemarin juga sudah kita jelaskan, mungkin kita sebut lagi secara singkat, 5 sebab mengapa jimat walaupun dari Al-Quran itu terlarang, atau 5 alasan. Yang pertama adalah keumuman dalil. Dalil yang melarang bersifat umum. Dalil yang melarang bersifat umum, jadi mencakup jimat dari Al-Quran maupun selain Al-Quran. Yang kedua, untuk menutup pintu kepada kesyirikan. Karena ini bahaya. Kalau kita izinkan jimat dari Al-Quran, ini membuka pintu. Awalnya Al-Quran, lama-kelamaan bisa berkembang. Iya. Kemudian yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai jimat berpotensi menghinakan Al-Quran. Berpotensi menghinakan Al-Quran. Dan menghinakan Al-Quran adalah kekafiran. Walaupun tentu orangnya tidak dikafirkan karena dia jahil, bodoh. Dia diberi uzur. Iya. Dan dia juga tidak bermaksud menghinakan. Tapi kenyataannya perbuatan dia berpotensi menghinakan Al-Quran. Contohnya Al-Quran dibawa ke tempat-tempat kotor. Atau dia bawa-bawa Al-Quran sambil dia berbuat dosa. Iya. Kemudian yang keempat, itu merubah syariat. Karena yang disyariatkan Al-Quran dibaca, bukan dijadikan jimat. Supaya kita dilindungi oleh Allah, maka jadikan Al-Quran itu sebagai wirid kita, bacaan kita. Ya, contohnya Nabi SAW menyuruh kita baca ayat kursi di pagi dan petang. Begitu pula setiap habis sholat, begitu pula sebelum tidur. Jadi dibaca, bukan dijadikan sebagai jimat. Maka itu merubah syariat. Kemudian yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkan menggunakan jimat dari Al-Qur'an. Iya. Jadi ini juga termasuk perbuatan mengada-ada di dalam agama. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai dari bab yang ke-8. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Bismillah. Jika bacaan Al-Fatihah saya tertinggal imam, apakah sah sholat saya jika saya memilih ikut imam dan tidak melanjutkan bacaan saya. Jawabannya sah. Misalkan kita datang, imam sudah mau ruku, maka kita bacalah semampu kita. Sampai di mana Al-Fatihah kita, tidak masalah, sampai di situ. Atau kita enggak sempat lagi baca Al-Fatihah sedikit pun, tapi kita sempat takbiratul ihram, sempat berdiri, kemudian kita ikut ruku. Maka sah solat kita, sah rakaat kita itu. Karena ada riwayat di dalam As-Sahih, kisah sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Jadi sahabat ini terlambat datang. Ketika dia masuk masjid, Nabi SAW sudah ruku. Apa yang beliau lakukan? Beliau langsung ruku sebelum masuk saf. Jadi ini boleh, asal kita sudah menghadap kiblat. Jadi dia belum masuk saf, dia sudah ruku. Kemudian dia berjalan dalam keadaan ruku untuk masuk ke dalam saf. Setelah selesai sholat, Nabi SAW bertanya, siapa itu tadi? Lalu beliau mengaku, dialah yang melakukannya. Maka Nabi SAW mengatakan, Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan kamu ulangi. Semangatmu maksudnya apa? Semangat dia mengikuti jamaah, semangat mendapatkan jamaah. Walaupun dia sudah terlambat, belum masuk saf, dia sudah ruku. Dan itu boleh. Ya. Lalu apa maksud Nabi SAW, jangan kamu ulangi? Kata para ulama, maksudnya jangan tergesa-gesa. Dan dalam hadis ini, Nabi SAW tidak menyuruh beliau untuk mengqadha atau mengganti rakaat tersebut. Artinya sah. Kalau seandainya tidak sah, dia harus tambah lagi satu rakaat. Iya. Bagaimana cara mengetahui, bagaimana cara memberitahu khatib Jumat yang mengatakan sholat tarawih itu wajib? Apa ada khotib begitu? Ya. Siapa yang angkat dia jadi khotib tuh? Salat tarawih itu sunnah. Bahkan Nabi SAW tidak salat tarawih berjamaah selama sebulan penuh karena takut jadi wajib. Karena takut jadi wajib. Itu hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah menceritakan, di hari pertama Nabi SAW sholat di masjid, maka para sahabat pun ikut sholat tarawih. Hari kedua, makin banyak sahabat yang datang. Hari ketiga atau keempat, mereka sudah ngumpul, Nabi SAW tidak keluar. Sampai pagi Nabi SAW mengatakan, qad ra'aitu alladhi sana'tum. Saya sudah lihat, kalian sebenarnya sudah ngumpul, menunggu aku sholat, menunggu kita sholat berjamaah, tarawih. Lam yamna'ni minal khuruj ilaikum, illa inni khashitu antufrada alaikum. Kata Nabi SAW, tidak ada yang menghalangi aku keluar sholat bersama kalian, kecuali karena aku takut sholat tarawih ini akan diwajibkan atas kalian. Jadi itulah alasannya Nabi SAW tidak sholat tarawih berjamaah sebulan penuh. Iya, karena kalau jadi kewajiban, masya Allah, beliau khawatir, beliau takut memberatkan kita, karena kasih sayang beliau atas kita. Karena kalau kita tinggalkan, kalau wajib, maka kita jadi berdosa. Iya. Lalu kenapa sekarang kita lakukan sebulan penuh? Karena alasan itu sudah tidak ada. Alasan Nabi SAW tidak sholat berjamaah sebulan penuh sudah tidak ada. Apa alasannya tadi? Supaya tidak jadi kewajiban. Sekarang syariat sudah sempurna, enggak akan berubah lagi. Yang sunnah tidak akan berubah menjadi wajib. Iya, sampaikan hadis ini. Juga ada hadis Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah seorang Arab Badui bertanya tentang kewajiban-kewajiban. Iya, amalan-amalan yang wajib setelah masuk Islam. Maka Nabi SAW pertama sekali menyampaikan kepadanya khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Yang pertama, salat 5 waktu siang dan malam. Salat 5 waktu sepanjang siang dan malam. Iya. Pada siang dan malam itu ada salat 5 waktu atau sehari semalam. Kemudian Arab Badui ini bertanya, hal alayya ghairuha? Apakah masih ada kewajiban salat yang lain? Maka Nabi SAW mengatakan, la illa an tatawwa'a, tidak ada lagi. Kecuali kamu tambah dengan salat sunnah. Iya. Mana yang kita utamakan? Melaksanakan puasa sunnah pada 9 Zulhijjah besok atau tidak kita laksanakan? Karena ada hadis yang melarang berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa tersebut adalah puasa wajib. Pertama, hadis tentang larangan berpuasa di hari Sabtu itu dikhilafkan ulama tentang kesahihannya. Syekh Al-Albani mensahihkannya. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, hadisnya dhaif. Kemudian yang kedua, larangan berpuasa di hari Sabtu, barangkali yang lebih tepat maknanya adalah larangan mengkhususkan hari Sabtu dengan puasa. Jadi kalau kita tidak niat mengkhususkan, maka tidak apa-apa. Niat kita sudah jelas, bukan karena hari Sabtu kita berpuasa, tapi karena bertepatan dengan hari Arafah, 9 Zulhijjah. Iya. Lebih bagus lagi kalau kita puasa tanggal 8-nya hari Jumat. Sehingga lebih jelas bahwa kita tidak mengkhususkan Sabtu. Buktinya apa? Jumat kita berpuasa. Iya. Bahkan dianjurkan berpuasa 1-9 Zulhijjah. Walaupun tidak ada dalil khusus yang sahih tentang puasa tanggal 8 Zulhijjah, tapi ada dalil anjuran berpuasa 1-9. Hadis Abu Daud dari sebagian istri Nabi SAW. Hadis ini disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani. Kana Nabi SAW yasumu 9 Zulhijjah. Nabi SAW berpuasa 9 hari Zulhijjah. Hadis ini juga ada sebagian ulama mendhaifkan. Tapi walaupun hadisnya dhaif, ada dalil umum, yaitu dalil anjuran memperbanyak ibadah, ya kan? Dalil yang bersifat umum, dan puasa termasuk ibadah. Puasa termasuk ibadah. Iya. Jadi lebih bagus lagi kalau kita puasa hari Jumatnya agar kita tidak mengkhususkan hari Sabtu saja. Ya. Jemaah sekalian, kalau kita enggak puasa di hari Sabtu nanti bertepatan 9 Zulhijjah, maka sayang karena akan luput kebaikan besar, yaitu ampunan dosa selama 2 tahun. Ya. Nabi SAW mengatakan, wasiyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu wasanata allati ba'dahu. Berpuasa di hari Arafah, aku harap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Jadi sangat disayangkan kalau kita luputkan kesempatan emas ini. Iya. Tapi ada syarat dihapuskan dosa 2 tahun. Syaratnya apa? Bertobat dari dosa-dosa besar. Kalau kita enggak bertobat dari dosa-dosa besar, tidak diampuni. Iya, karena ada hadis lain Nabi SAW mengatakan as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair, salat yang lima waktu, puasa Ramadan sampai Ramadan sebelumnya, salat Jumat sampai Jumat berikutnya, puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya adalah penghapus-penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut dengan syarat dosa-dosa besar dijauhi. Bagaimana menjauhi dosa besar? Yang sudah kita lakukan kita tobat, yang belum kita lakukan jangan kita lakukan. Jadi syarat mendapatkan ampunan dengan melakukan amal soleh adalah menjauhi dosa besar. Iya. Hukum daging kurban yang dijadikan upah untuk panitia, apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Sebagaimana ada riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus hewan kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi melarang beliau memberi upah dari daging korban. Dan Ali berkata, "Wa nahnu nu'tihi min indina." Kami berikan dia upah dari harta kami yang lain, bukan dari hewan kurban tersebut. Karena kan korban itu namanya, semua korban untuk sedekah, atau untuk kita makan sebagian, atau untuk kita hadiahkan, bukan untuk dapat untung. Kalau kita bayar upah pekerja dari situ, maka sedikit kita dapat untung dari situ. Iya. Jadi gak boleh. Tapi kalau dia miskin, boleh kita kasih sedekah, namun kasih dulu upahnya. Ya, misalkan kita tetapkan saja, satu kambing dia urus ini 100 ribu. Sudah kita kasih 100 ribu, kita lihat dia orang miskin, kita tambah lagi dengan sedekah hewan kurban, boleh. Iya. Atau hadiah juga boleh, walau dia bukan orang miskin, tapi upahnya sudah kita kasih duluan. Bagaimana cara membedakan antara daging kurban yang dijadikan sebagai upah untuk panitia dan daging kurban yang dijadikan sebagai hadiah untuk panitia kurban? Itu tadi, kasih dulu upahnya. Bayar dulu upahnya, baru kita kasih hadiah. Ya. Bagaimana hukum panitia kurban yang suka ngumpetin daging kurban untuk dirinya? Ya. Yang berhak memutuskan adalah ketua panitianya. Ya. Jadi pembagian itu harus disetujui ketua panitia. Kita angkat dia jadi ketua, konsekuensinya kita setuju dengan pembagiannya. Iya. Dan iya. Panitia di sini mungkin saja mirip dengan pekerja. Berarti mereka tukang jagalnya. Ya. Jadi jangan ambil upah. Jangan ambil upah. Iya. Kalau menganggap itu bukan upah, ya. Sedekah atau hadiah, ya tidak apa-apa. Saya punya sakit kolesterol dan sudah pasang ring pada arteri di pembuluh darah ke jantung. Saya diharuskan minum obat setiap hari seumur hidup. Apakah hal ini menjadikan saya telah berbuat syirik karena ketergantungan dengan obat-obatan? Jawabannya tidak. Yang dimaksud bergantung di sini adalah bergantung hati kita, bukan bergantung fisik kita kepada obat. Ya, tapi bergantung hati kita. Bergantung fisik kita kepada obat, sama saja dengan bergantungnya fisik kita kepada pakaian. Seumur hidup kita pakai pakaian. Jadi itu tidak syirik. Yang syirik kalau hati kita bergantung kepada obat tersebut. Maka ini bukan syirik, ini boleh, ini hal yang mubah, berobat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ibadallah tadawum, innallaha ma anzala da'an illa wada'alahu syifa. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah berikan juga penawarnya. Jadi Nabi SAW menyuruh kita berobat. Maka berobat itu hal yang mubah. Walaupun sampai fisik kita sudah harus terus minum obat, yang kita istilahkan dengan ketergantungan obat. Maka itu bukan syirik. Yang syirik kalau hati kita bergantung kepada obat. Jadi janganlah bergantung kepada obat. Yakinlah obat itu hanya sebab. Kalau Allah menghendaki sembuh, sembuh. Kalau tidak, maka tidak. Maka bergantunglah hanya kepada Allah yang satu saja. Iya. Allah yang maha menyembuhkan, sebagaimana kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim berkata, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan aku. Nabi SAW dalam doa beliau, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi, la shifa'a illa shifa'uka shifa'a la yugadiru saqama. Ya Allah, engkaulah Rabb manusia, sembuhkanlah, engkaulah yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Jadi berdoalah kepada Allah dan bergantunglah hanya kepada Allah. Karena hanya Allah yang maha menyembuhkan. Seandainya seseorang dulu rajin sholat, tapi setelah dewasa, tua sampai meninggal, tidak pernah sholat. Tapi dia percaya adanya Allah. Apakah kafir di neraka? Atau dilebur dulu baru masuk surga? Orang muslim yang meninggalkan sholat itu ada dua macam. Yang pertama, dia tidak setuju dengan kewajiban sholat. Maka sepakat ulama dia kafir murtad keluar dari Islam. Tidak ada perbedaan pendapat. Yang kedua, dia meninggalkan sholat karena malas saja. Maka ulama beda pendapat. Walaupun ulama sepakat juga, perbuatan yang dia lakukan adalah dosa terbesar melebihi membunuh, makan riba, minum khamar, korupsi, berjudi, berzina. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Meninggalkan sholat lebih besar dari dosa-dosa itu. Sekedar ditinggalkan, bukan karena dia tidak setuju kewajibannya. Jadi jangan main-main jemaah sekalian dengan meninggalkan sholat. Ya. Seandainya kita disuruh memilih, makan riba atau meninggalkan sholat? Makan riba lebih ringan dosanya. Andai disuruh memilih. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Hanya ulama beda pendapat, dia kufur akbar atau kufur asgar. Disitulah letak perbedaan pendapat, kalau dia meninggalkan sholat, bukan karena menentang kewajiban sholat, hanya karena malas. Dia kufur akbar atau kufur asgar. Pendapat yang lebih kuat insyaAllah, dia adalah kufur akbar. Pelakunya murtad keluar dari Islam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-ahdu ladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat, siapa meninggalkan solat, dia kafir. Jadi dia enggak dilebur dulu di neraka, kekal di neraka selama-lamanya. Iya. Nah, pertanyaannya, dia kan masih percaya adanya Allah. Yahudi percaya enggak adanya Allah? Nasrani percaya enggak adanya Allah? Percaya, makanya mereka bilang Allah adalah Trinitas. Berarti masih percaya adanya Allah. Musyrikin jahiliyah bukan hanya percaya ada Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka jawab Allah. Ini bukan hanya percaya adanya Allah, mereka yakin Allah sang pencipta. Allah pemberi rezeki. Allah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Kalian telah mengetahui Allah yang menurunkan hujan kepada kalian dari langit dan menumbuhkan berbagai macam tanaman dengan hujan tersebut. Itu keyakinan jahiliyah, tapi mereka tetap kafir. Iya. Jadi keimanan itu harus utuh. Tidak boleh hanya sebagian diimani, sebagian diingkari. Iya. Bagaimana dengan sihir yang menggunakan buhul-buhul? Bagaimana menghilangkannya sementara tidak diketahui posisi buhulnya? Jawabannya, berdoa kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, walaupun kita enggak tahu buhulnya, diruqyah saja. Terus diruqyah. Iya. Terdapat cerita bahwa ada peruqyah yang dibalas oleh para jin. Seperti peruqyah tersebut menjadi sakit. Mungkin saja. Makanya dia harus membentengi dirinya dengan bertakwa kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan mohon perlindungan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan memakai gelang atau kalung, semisal benang atau butiran kayu yang hanya senang memakainya saja untuk perhiasan? Perhiasan gelang bagi laki-laki tidak boleh, karena itu menyerupai wanita. Jadi wanita yang boleh pakai gelang. Ya. Kecuali mungkin dibutuhkan, ya, seperti ada orang pakai gelang, apa namanya, untuk menghitung kecepatan lari, ya kan? Ya. Ada gelang khusus dirancang untuk menghitung kecepatan larinya. Dia pakai olahraga. Ya. Tapi kalau untuk hiasan, tidak boleh, karena itu perhiasan wanita. Menyerupai wanita. Begitu pula anting. Begitu pula gelang kaki. Yang boleh perhiasan adalah cincin. Yaitu cincin perak. Iya. Karena masuk pada kategori tasyabbuh kepada wanita. Iya. Menyerupai wanita kan dilarang. Ada hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki menyerupai wanita, bukan melarang, melaknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Laknat itu lebih keras daripada larangan. Ya, menunjukkan dosa besar. Kalau dilarang, dilarang saja, disebut dilarang, mungkin dosa kecil. Tapi kalau sudah disebut dilaknat, itu dosa besar. Dan juga Nabi SAW menyuruh orang-orang yang menyerupai lawan jenis diusir dari rumah. Mereka itu penyakit. Itu baru menyerupai. Apalagi LGBT. Baru menyerupai disuruh usir dari rumah. Ya, maksudnya kalau enggak mau dinasehati, diusir dari rumah. Keluarkan dari rumah. Dikeluarkan dari rumah. Ini baru menyerupai loh. Apalagi LGBT, hubungan sejenis. Na'udzubillah. Bagaimana gelang yang diyakini bisa menyembuhkan yang sudah Allahu alam dibuktikan secara riset dan medis? Ini yang bertanya masih ragu juga nih. Kalau memang terbukti secara riset dan medis gelang-gelang tersebut, pernah ditanyakan kepada Syekh Shalal Fauzan, begitu pula Syekh Abdul Razak, maka kedua ulama ini melarang. Alasannya apa? Bisa menjadi pintu kepada kesyirikan. Walaupun bukan syirik karena bisa dibuktikan, tapi itu pintu kepada kesyirikan, hendaklah dihindari. Iya. Kalau kita mengirim duit buat korban ke kampung, kita tidak menyaksikan penyembelihan korban kita dan tidak memakan dagingnya, apakah korban kita sah atau mendapat pahala di sisi Allah atas korban kita? Di pertanyaannya korban online ya. Jemaah sekalian, banyak ulama yang melarang. Ada sebagian ulama sampai mengatakan tidak sah. Ada juga yang membolehkan. Tapi pendapat yang lebih kuat insyaallah itu terlarang. itu kurang tepat. Walaupun mungkin sah, tapi kurang tepat, kurang afdol. Kenapa? Pertama, itu merubah syariat. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, itu merubah syariat. Syariatnya enggak begitu. Syariatnya kita berkorban, kita sembelih sendiri di rumah kita. Makanya yang afdol di rumah kita. Kalau kita mau sama-sama di masjid juga tidak apa-apa. Kita sembelih sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih sendiri hewan kurban beliau. Dzabahahuma biyadih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua ekor kambingnya dengan tangannya sendiri. Kalaupun diwakilkan, paling tidak kita ikut menyaksikan saat penyembelihannya. Dan ini ibadah, ibadah menumpahkan darah hewan tersebut. Kemudian juga kita luput sunnah untuk kita makan sebagian. Ini juga sunnah. Kalau dikirim ke daerah lain, kita sulit mengamalkan sunnah ini. Iya. Kemudian juga itu syiar Islam di tempat kita tinggal dan di keluarga kita. Dan pendidikan untuk anak-anak kita melihat sembelihan yang kita lakukan. Pendidikan untuk mereka. Iya. Ya bayangkan kalau satu gang semuanya online. Ini enggak ada sembelihan satu gang itu. Ini enggak ada kelihatan syiar Islam di satu gang itu. Tidak kelihatan syiar Islam di satu gang itu. Iya. Jadi banyak sunnah yang hilang. Ya, apalagi kalau kita kirim orangnya di sana enggak jelas. Ya. Dia foto kambing orang. Dia bilang kambing kita. Ya. Kambingnya belum disembeli, dia bilang sudah disembeli. Kita sudah potong kumis, potong kuku, padahal kambingnya belum disembeli. Ya. Itu juga masalah lain kalau kita titipkan misal di yayasan-yayasan yang belum bisa kita percaya atau belum ngerti cara pengelolaannya secara syariat. Iya. Kemudian untuk orang-orang yang membutuhkan di luar daerah, kasih sedekah. Jangan kasih korban kita. Kasih mereka sedekah. Iya. Jadi jangan kasih korban tapi sedekah. Dan kalau kita sedekah untuk satu ekor kambing, kita bisa patungan. Karena sedekah, bukan korban. Kalau korban, satu kambing untuk satu orang saja. Iya. Dan dia boleh berniat untuk keluarganya. Iya. Begitu pula sapi. Namanya sedekah. Enggak mengapa lebih dari 7. Tidak mengapa lebih dari 7. Iya. Kalau kita sedekah, orang yang kita sedekahkan di kampung, dia juga bisa berniat korban. Ya misalkan orang tua kita di kampung. Kita kasih sedekah. Mereka beli kambing. Jadi mereka berniat korban. Mereka dapat pahala berkorban. Jadi bukan dapat dagingnya saja. Tapi juga dapat pahala berkorban. Karena kita sudah sedekahkan ke mereka. Kambing itu sudah milik mereka. Maka mereka bisa berniat berkorban. Bukan kita lagi yang berniat. Iya. Jadi itu solusinya, yaitu kita berikan sedekah. Ya, pintu sedekah terbuka. Kecuali mungkin kondisinya darurat. Mungkin. Kita enggak ada lagi dana buat sedekah. Mereka kelaparan. Ya. Mungkin saja boleh kalau kondisinya darurat. Kalau tidak maka sebaiknya jangan dilakukan seperti itu. Wallahu a'lam. Orang yang melakukan dosa syirik besar dan ia bertobat, apa syahadatnya bisa dilakukan sendiri atau harus di depan orang banyak? Jawabannya bisa sendiri. Tidak harus di depan orang banyak. Tidak harus ada saksi. Tidak harus ada saksi. Bersyahadat itu masuk Islam, boleh dia lakukan sendiri. Di zaman Nabi SAW, ada orang yang sebelumnya para sahabat tahu dia itu kafir. Ternyata dia ditemukan berada dalam barisan